untuk menghadap ke selatan. Karena pengajian akan dilaksanakan di tengah. Untuk yang sudah berada, yang sudah nempel, yang sudah enak, barangkali agak bergeser. Jadi pengajian akan dulu. Ya? Ada. Mohon bantuan Pak Taufik. Barangkali ada Pak Taufik, Pak Isap, untuk mengatur mejanya, Pak. Kalau ada Pak Muhni Mahatma, barangkali dimohon untuk ke sekretariat. Tes. Konfirmasi Mas Muhni Mahatma, mohon ke sekretariat. Satu, tes. Tes. Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahidah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Faqala hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Man shoma ramadhanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Sadaqallahul aliyyul adzim. Bapak dan Ibu sekalian jamaah rahimakumullah, pada tahun 1429 Hijriah ini kemar Ramadan di bumi telekomunikasi sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, dengan tema membangun budaya spiritual untuk membangkitkan militansi bisnis. Namun demikian, alhamdulillah pada kegiatan tausiah pada hari ini, untuk yang pertama kali di hari yang pertama ini, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Saleh MPD EPH ini sudah hadir bersama-sama kita, yang insya Allah akan menyampaikan salah satu tema paradigma sehat untuk membangkitkan militansi bisnis tersebut. Dan sebagaimana kegiatan-kegiatan sebelumnya, pada hari ini juga nanti insya Allah akan ada tadarus juga yang sebagaimana biasanya. Dan untuk kekhusyuan kita di dalam menyimak apa yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Muhammad Soleh, mari kita periksa kembali HP, handphone, alat komunikasi. Mari kita matikan sementara agar tidak mengganggu jalannya pelaksanaan tausiah pada siang hari ini. Sebelumnya kami informasikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, barangkali memerlukan jadwal kegiatan dan imsakiyah, insya Allah nanti akan bisa diambil, akan bisa disampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian pada hari ini. Namun karena keterbatasan jumlah, ya mungkin ada yang tidak kebagian, ya cukup fotokopi saja gitu ya. Baik, untuk menyingkat waktu, langsung saja kepada Bapak Profesor, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar lebih hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaun lil mu'minina wa la yaziduna lidzalimina illa khasara. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Seluruh pejabat, karyawan-karyawati Telkom Pusat Bandung dan anggota jamaah Majelis Taklim Darul Ihsan yang dirahmati Allah. Pertama-tama mari kita panjatkan terlebih dulu puji syukur kita kehadirat Allah yang miliki segala puji. Allah yang senantiasa memberikan rahman rahimnya, yang karena rahman rahimnya juga pada sore siang ini kita masih diberi kesempatan hidup bisa menyaksikan, menjemput hadirnya, datangnya bulan Ramadan yang penuh berkah, penuh rahmat, dan penuh maghfirah. Ini adalah satu kenikmatan yang tak terhingga. Sadar atau tidak sadar, coba tolong sekarang lihat kanan kiri Anda, yang barangkali pada waktu yang sama semacam yang sekarang kita selenggarakan, satu tahun yang lalu ada yang masih bisa bersama dengan kita, tetapi saat ini terpaksa mesti harus mendahului kita, meninggalkan kita karena keburu Allah memanggil ke rahmatnya. Bisa jadi, dan kita berdoa mudah-mudahan masih diberi kesempatan untuk menemui, menjumpai bulan yang berkah semacam ini pada tahun-tahun berikutnya. Tapi jangan pernah minta, ya Allah, jangan sampai Engkau jadikan aku itu mati. Jadi justru jangan sampai minta hidup terus. Kalau minta hidup terus, seperti yang terjadi pada zaman Nabi Zulkifli, minta kepada nabinya agar diberi kesehatan dan panjang umur, bahkan minta ekstrim untuk tidak pernah mati. Karena doa sang Nabi Zulkifli ini sejarah dan ini benar, kemudian dikabulkan. Apa yang terjadi? Karena tanah buminya tetap tidak bertambah, sementara penduduk terus membludak berkembang, tidak ada kematian, maka yang terjadi krisis ekonomi, berebutlah kehidupan. Sehingga terjadi perangan di mana-mana, sampai-sampai ada yang sudah putus kepalanya, tetapi tetap hidup karena sudah terlanjur minta kepada Allah agar tidak pernah. Lo ini benar bukan omong kosong. Jadi ada yang sini separuh tapi tetap masih uget-uget sini gini. Nah, inilah oleh karena itu minta kesehatan dan panjang umur tentu yang berkah, dan kalau sudah waktunya Allah manggil dan manggil dalam keadaan berkah. Itu kuncinya. Ya. Orang yang berkah hidupnya, yang sukses hidupnya adalah orang yang ketika akhir hayatnya, ketika Israel datang, tidak ada satu yang keluar dari lidahnya kecuali kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu orang yang sukses itu. Jadi jangan pernah ngira orang yang sukses itu orang yang ketika di dunia jabat macam-macam itu. Jadi direkturnya orang pertama di mana ini Telkom Bandung, belum itu semua tuh belum tentu dikatakan sukses. Ya, maka terus jangan terus-terus setelah jadi kabak kepengen kasubak, kabak kemilih ke kasubak. Milih kok terus saja sampai enggak pernah henti-hentinya. Bukan itu. Semuanya itu adalah untuk ibadah dan baru dinyatakan berhasil manakala Israel datang menjemput kita. Kemudian kalimah la ilaha illallah menghiasi lidah ini. Kemudian kita noleh ke kanan sambil tersenyum lantaran malaikat Israel bersama malaikat rahmat datangkan nunjukkan balasan pahala atas amal yang kita perbuat, termasuk amal yang kita sekarang lakukan ini. Semuanya akan ditunjukkan ketika sakaratul maut. Orang yang soleh jadi wali Allah, kekasih Allah. Saya di sini tuh orang kekasih Allah, kelihatan sekali. Insya Allah benar itu. Auranya cerah. Ya, Anda lihat aja. Sininya coba hitam semua. Ya, ini malah ngelontok ini. Oh iya, lihat aja. Saya tadi ada setelah sholat apa yang diambil Al-Quran. Itu bapak yang pakai hitam itu, pakai kaos hitam. Ini semuanya menunjukkan bukan preman di sini. Ini adalah orang-orang soleh, kelihatan benar itu kelihatan. Banyak itu presentasi orang yang sini hitam-hitam. Wah itu pak kayak gitu hitam itu. Itu orang soleh itu. Saya belum pernah tahu ibu ya. Jadi jauh karena. Saya yakin, maka saya di sini prioritaskan saya senang. Ketika datang di Masjid Darussalam ini karena gaungnya sudah sampai ke Jawa Timur, bahwa orang-orang Telkom Bandung itu adalah orang-orang soleh, orang-orang spiritual, spiritualitis, ya siapalah itu yang penting ahli spiritual. Itu gaungnya sampai ke sana, itu benar. Jadi bukan omong kosong lah ini ya kegiatannya ya hitam juga ini. Coba lah, saya senang kalau melihat orang yang kayaknya hitam itu. Hanya karena hitamnya tahajud atau karena ininya juga ini. Tapi insya Allah karena tahajud, saya yakin. Karena selama itu saya juga tahajud, tapi kok tidak hitam-hitam juga. Ya Allah, Allahu Akbar, Subhanallah, saya senang. Kalau menghadapi orang-orang semacam jenengan, karena ada transmisi energi. Saya mesti dapat energi dari jenengan juga. Nah ini hitam lagi ini. Ya kelihatan benar, saya senang sekali. Bapak dan saudara yang dirahmati Allah, ini yang patut disyukuri. Ini kita masuk pada bulan Ramadan di hari pertama. Awal yang bagus yang kayak gini nih. Mengapa? Esensinya di sini. Saya tidak perlu banyak bicara tentang bisnismen yang militan. Tidak perlu banyak itu karena semuanya sudah militan, sudah pintar daripada saya pintar jenengan gitu loh. Kalau toh seandainya saya menyampaikan ya sekedar hanya sekedar tukar informasi, nanti kita interaksi dialog, kita kembangkan gitu. Bapak dan saudara yang dirahmati Allah, ini nunjukkan awal yang paling baik. Justru yang kita takuti sebenarnya apa yang sering ditakutkan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Ruba so'imin laisalahu min siyamihi ilju wal atos. Banyak orang yang puasa tapi tidak ngefek, tidak berpengaruh. Kalau jadi pengusaha, puasanya tidak pengaruh dengan pengusahanya itu. Kalau jadi karyawan, tidak pernah puasanya itu merubah perilaku karyawannya itu. Kalau dia jadi pimpinan, pimpinannya juga tidak asar, ada asarnya ketika dia berpuasa. Itu yang ditakuti oleh Rasulullah. Kalau bapak dan saudara puasa yang sungguh seperti yang disampaikan oleh pengantar tadi, imanan waqti saban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, saya yakin itu. Enggak usah repot-repot semuanya militan. Terlihat sekarang semuanya adalah militan. Mengapa? Coba kita analisis. Bapak dan saudara yang dirahmati Allah, di antara salah satu hal yang penting dalam kita berbisnis, harus kita perhatikan unsur-unsur yang ada di situ. Ada produsennya, ada konsumen, ada marketing, kan? Ada produksinya, produsen, produksi, produksinya. Nah, ini saling berpengaruh mempengaruhi. Satu hal yang mesti jadi catatan bagi kita dalam usaha kita untuk memasarkan produksi kita, tidak lain kecuali kita mesti harus berinteraksi sesama manusia. Hal yang inilah yang menentukan kita, menentukan keberhasilan dalam bisnis kita. Kalau kita cerdas, intrik tool kuasanya, intelijensi kuasanya, emotional kuasanya, spiritual kuasanya, insya Allah kita menjadi tanpa tidak disadari sudah dengan sendirinya akan menjadi seorang yang pembisnis militan. Bapak dan saudara yang dirahmati Allah, sekali lagi saya ulang, jangan sia-siakan pada awal yang baik ini untuk tidak meningkatkan kualitas keimanan kita. Kita biarkan begitu saja bulan Ramadan ini sehingga tidak dapat apa-apa. Rasulullah pernah berkhutbah menyambut datangnya bulan Ramadan. Hadis ini sering saya sampaikan di awal Ramadan. Pada satu ketika Rasulullah menyampaikan khutbah semacam ini. Mimbar Rasulullah disetting dengan tiga tangga. Ketika ngangkat tangga pertama, kaki pertama, di tangga pertama, Rasulullah katakan amin. Kemudian di tangga kedua, Rasulullah juga mengatakan amin. Ketika ketiga, katakan amin. Sahabat yang datang pada keheranan. Mengapa? Mengingat di sekitar itu sama sekali tidak ada yang berdoa. Apa gerangan? Siapa gerangan yang berdoa? Maka sehabis selesai menyampaikan tausiah itu, langsung seorang sahabat tanya, siapa gerangan ya Rasulullah yang berdoa sehingga engkau sampaikan, engkau respon dengan amin. Rasulullah katakan Jibril baru datang. Ya. Jibril baru datang, kemudian ia katakan sambil berdoa, celaka Muhammad umatmu yang ketika dia hidup sementara diberi kesempatan untuk bisa menjumpai kedua orang tuanya, tetapi dia tidak mendapatkan ampunan lantaran menyia-nyiakan, tidak mau merawat, tidak mempedulikan kepada kedua orang tuanya. Maka Rasulullah katakan amin. Kemudian tangga kedua, Jibril juga berdoa, celaka Muhammad umatmu, bangkrut Muhammad umatmu, ketika dia diberi kesempatan untuk mendengarkan ucapan doa namamu disebut, tetapi dia tidak mengucapkan Allahumma sholli alaihi, dikatakan celaka. Lalu yang ketiga dikatakan Muhammad, celaka umatmu, manakala diberi kesempatan hidup untuk menjumpai, menemui bulan Ramadan, tetapi bulan Ramadan disia-siakan begitu aja. Ya habiskan tidur, karena dia berpegang kepada hadis sumu tasihu, bukan apa nama, wasumtu tasbihun wa naumu ibadatun. Tidur saja sudah ibadah. Jadi waktunya yang diambil itu aja, tidur aja melulu. Karena itu sudah merupakan satu ibadah. Ya insya Allah, meskipun datang ke sini dengan tidur, sudah dicatat oleh Allah sebagai amalan ibadah. Sudahlah, dapat bagian itu. Tidak apa-apa, tidur semua, saya juga tidur. Percaya itu. Bapak dan saudara yang dirahmati Allah, insya Allah, maka dikatakan berkah tadi, naumu shaumi ibadatun. Tidurnya orang puasa itu ibadah, apalagi sampai kerja. Sumtu tasbihun, diemnya itu baca tasbih. Doa'u mustajabun, doanya dikabulkan. Wadzambu maghfurun, kalau dia minta maaf, minta ampun, sudah semua dosa, dosa apa saja, dosa besar maupun dosa kecil, pokoknya di bulan Ramadan ini benar-benar imanan waktu saban, terampuni dosanya. Oleh karena itu beruntung bapak dan saudara, dan kita termasuk kelompok orang gak rugi, terutama masyarakat karyawan yang ada di jamaah Masjid Darussalam Telkom ini, insyaallah. Bapak dan saudara, dari sisi sini saja sebenarnya akan mendatangkan orang yang militan dalam puasa. Mengapa? Tadi Rasulullah katakan, rubah soimen laisalahu min syami ila ju' wal atas. Ya, banyak orang yang puasa tetapi mendapatkan tidak ngefek puasanya itu. Yang didapat hanya lapar dan haus. Mengapa? Coba, oleh karena itu ini mengapanya yang harus kita cari. Mengapa puasanya sia-sia? Lantaran puasanya hanya puasa zohir, puasa yang hanya ngekang, mengendalikan makan dan minum, dan suatu yang batalkan mulai pagi fajar sampai pada fajar berikutnya, sampai pada maghrib. Hanya itu, tetapi mata tidak dijaga untuk puasa, lidah tidak dijaga untuk puasa, telinga tidak dijaga untuk puasa, hatinya tidak dijaga untuk puasa, tangan kakinya tidak dijaga untuk puasa. Kalau puasa yang dijalankan seperti teman-teman yang ada di sini, insyaallah puasanya akan datangkan maghfirah. Mengapa? Anda lihat aja mulai dari pagi jam 7:30, katakanlah Anda jenengan datang ke sini sampai nanti jam 5. Semuanya Anda niati ibadah datang ke sini. Sudah, jangan sampai lupa, ya Allah saya lakukan ada sambilan saya mohon ampuni dosa saya. Terampun itu dosanya. Apalagi kemudian diisi kayak begini, meskipun sampai ngantuk pun Allah akan mengampuni dosanya. Benar, bukan omong kosong. Saya bukan karena sesuatu hal. Bapak dan saudara yang dirahmati Allah, saya ambil satu contoh. Seorang pembisnis yang gagal karena puasanya. Apa itu? Pada satu ketika ada seorang perempuan yang majikan, sedih majukan jadi pengusaha, kemudian punya karyawan. Nah, pada satu ketika di pagi hari, dia marah hebat. Lidahnya tidak terkontrol, sehingga mengucapkan sesuatu yang tidak pantas didengar oleh orang. Kemudian Rasulullah mendengar. Apa yang dilakukan Rasulullah? Merintah pada sahabat, sahabat tolong ambilkan makanan. Untuk apa ya Rasulullah? Ambil toh, tolong sudah ambil, berikan orang itu. Diberikan pada perempuan itu. Kemudian apa ketika dikasih itu, Rasulullah merintah makan itu. Kemudian sang perempuan yang sholatnya baik itu, yang juga ikut puasa Ramadan itu, kemudian nimpali begini. Apakah Rasulullah lupa kalau ini hari puasa? Siapa yang lupa? Lah saya kan juga puasa toh ya Rasulullah. Bagaimana kalian puasa sementara barusan marah-marah hebat dengan pembantu Anda? Ini salah satu di antara contoh bahwa sebenarnya ketika kita puasa tidak cukup itu. Yang puasa hanya nahan lapar dan tapi coba kontrol lidah. Kontrol emosi kita, kontrol lidah kita, kontrol hati kita yang paling dalam terutama pertama adalah kontrol hatinya. Sehingga sampai tercetus untuk mengatakan sesuatu yang mengecewakan, menyakitkan kepada orang lain. Dalam etika bisnis, kalau puasa kita sudah demikian, tentu sudah menjadi satu kebiasaan, tidak akan ceroboh mengatakan sesuatu yang mengecewakan pada konsumen. Tidak mungkin itu terjadi, karena sudah terbiasa terkontrol ketika kita puasa. Karena puasa itu adalah conditioning process, proses pengendalian diri, pembiasaan, termasuk ketika kita milih kata-kata. Kalau kepengen gagal silahkan. Saya baru di kontak yang orang itu tidak pernah saya kenal 3 hari yang lalu, itu dari Palembang. Orang belum pernah kenal, tahu-tahu sudah, Prof, gimana kalau saya mendirikan terapi tahajud di Palembang? Gimana Prof? Gimana? Padahal belum sama sekali orang itu kenal dengan saya, hanya berawal dari membeli buku saya, kemudian dibaca, kemudian terbetiklah di sininya dia akan mendirikan satu bisnis usaha, yaitu usaha pengobatan. Ya orang penulisnya belum pernah dikenal, tapi tahu-tahu milih katanya sudah keliru. Seharusnya tidak demikian dong. Seharusnya bagaimana? memperkenalkan dulu. Kemudian maksud tujuan untuk mengenalkan itu apa? Kalau tidak bisa gagal. Sampean itu siapa? Sudah kenal saya enggak? Nah, ini diantara salah satu kecerdasan untuk milih kata, kosakata dalam beritika berbisnis. Nah, ketika kita puasa sudah diajari segalanya terkendalikan emosi. Khamsatu asya'atu bitus shaum. Ada lima hal yang membatalkan puasa. Di antaranya adalah dusta, khianat, ndak sidik, ndak amanah, sumpah palsu, jadi saksi yang enggak benar. Kalau toh puasanya itu gugur, tetapi enggak berpengaruh itu, enggak ngefek. Nah, oleh karena itu Bapak dan Saudara yang dirahmati Allah, coba tolong, awal yang baik ini kita renungkan, kita hayati, sehingga puasa satu bulan penuh itu persis seperti yang dikehendaki oleh Rasulullah, yaitu menjadi manusia yang mutakin, bukan manusia yang bangkrut. Manusia yang mutakin bisa dibuka dalam surat Al-Imran ayat 13, nanti bisa dibuka. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin ardhuha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Cirinya orang takwa diantaranya adalah alladzina yunfiquna fis-sarai wad-darai wal-kadhimina al-ghaidha wal-afina 'aninnas. Segeralah kalian itu mohon ampun kepada Allah dan menuju ke surga Allah. Surga Allah itu luasnya seluas langit dan bumi, di dalamnya disediakan bagi orang yang takwa. Cirinya orang yang takwa adalah alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dara. Orang yang punya empati, simpati dan empati, mempedulikan kepada sesama, anak yatim, fakir miskin, kemudian janda-janda, bukan kembang. Kalau janda kembang itu banyak orang yang mau nolong gitu. Janda yang memang tidak punya sumber ekonomi, ia bantu, ia datangi, ia bantu. Itu diantara salah satu takwa. Orang yang kayak begini, ini adalah orang yang takwa. Dalam etika bisnis, saya kira untuk memperbaiki interaksi kepada orang lain, satu hal yang penting, yaitu sifat simpati dan empati. Kemudian apa? Wal kadzimin al ghaidha. Mampu menahan marah. Kalau puasa kita benar, insya Allah ada kemampuan untuk mengendalikan amarah kita. Jangan suka marah. Marah itu, pemarah itu sakit. Tidak pernah marah juga sakit. Marah yang tidak sakit adalah marah yang benar. Marah yang benar seperti orang Solo. Ketika diinjak kakinya, nuwun sewu, ini masih terpakai. Itu orang Solo. Jadi amat sangat halus, yang gak sampai merugikan orang lain, gak sampai mengecewakan orang lain. Coba tolong sekarang belajar marah seperti itu, bisa enggak? Insya Allah bisa, kalau kita sudah berpuasa. Bukan marahnya orang Surabaya, enggak marah saja misuh, tahu misuh ya? Pincuk gitu. Kalau ada orang Surabaya itu biasa aja kayak gitu. Bapak dan saudara yang dirahmati Allah, kemudian berikutnya wal kadzimina al-ghaidha wal afina 'aninnas. Memaafkanlah, saling memaafkan. Kalau bisa, usahakan mulai saat sekarang tata hati kita. Upayakan bagaimana agar hati kita bersih. Bagaimana cara membersihkan? Bisa jadi hidup ini kita memberikan sesuatu kepada orang lain, susu, tetapi kemudian yang balas air tuba. Tidak apa-apa, tidak usah marah. Bisa, oleh karena itu maafkan sebelum dia itu minta maaf. Itu adalah orang soleh, itulah kekasih Allah, itu adalah wali Allah. Wali Allah itu nanti kalau mati, meninggal dunia, sebelum datangnya itu Allah sudah memberikan kabar, informasi, kapan kalian siap untuk menemu aku. Karena kita sudah kekasih Allah, maka malah tidak minta, ya Allah engkau panjangkan, karena istri saya masih muda. Tidak mungkin itu akan terjadi. Suami saya masih muda, tidak mungkin akan terjadi. Tetapi malah justru kepingin cepat-cepat menjumpai Allah, karena saking rindunya kepada Allah. Nah, Bapak dan Saudara yang dirahmati Allah, kalau bisa mengendalikan itu, insya Allah. Bapak dan Saudara, baik, sekarang akan kita bahas tentang paradigma kesehatan untuk meningkatkan militansi bisnis. Tadi belum masuk kepada acara itu, masih pengantar tadi. Nah, sekarang yang perlu kita tanyakan adalah apa itu sehat. Saya akan kutipkan dari WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, mendefinisikan sehat. Mudah-mudahan tidak macet. Ini Pak Soleh. Sehat menurut WHO, sehat itu adalah kondisi sejahtera, baik itu fisik, biological, jiwa, sosial, maupun ekonomi. Ini konsep inilah yang dikemukakan oleh WHO. Seseorang bisa dikatakan sehat secara fisik memang kalau secara biologikalnya, fisikalnya tidak ada gangguan apapun. Organ, seluruh organ tubuhnya berfungsi normal dan berfungsi normal. Seluruh jaringan tubuhnya normal dan berfungsi normal. Itu secara fisik. Kalau bapak dan saudara tidak ada keluhan satu apapun, entah itu nyeri, entah itu apa namanya vertigo, entah itu diabetes, kencing manis, DM, diabetes mellitus, gagal ginjal, secara fisik tidak ada keluhan apapun dan secara laboratori dinyatakan semuanya homeostasis, seimbang semuanya. Hormon yang ada dalam tubuh kita, neurotransmitter yang ada dalam tubuh kita, semua konfigurasi sitokin sel-sel semuanya itu normal, maka disebut orang itu sehat. Tetapi kalau ada gangguan sedikit aja, nyeri hebat apalagi seperti tadi yang datang ke sini jalan sulit gini tadi, ini orang Tasikmalaya, saya kira Tasikmalaya itu dekat Jakarta. Saya minta datang ke Jakarta malah kepengin ke sini, ternyata dekat sini daripada Jakarta. Orang yang tidak pernah saya kenal waktu tadi datang di sini, saya minta maaf pada teman-teman di Telkom, sebenarnya saya enggak sanggup untuk nerima tadi. Saya kasihan ya. Nah, itu secara fisik sehat. Tetapi ada parameter lain, jiwa. Orang yang sehat adalah orang yang di samping secara fisik dinyatakan tidak ada keluhan sama sekali dan laboratorium menyatakan itu normal, maka ada juga belum dikatakan sehat jika jiwanya tidak sehat. Parameter sehat jiwanya ada tiga. Orang dikatakan sehat jiwanya kalau mampu berpikir logik, mampu berpikir logik, sistematis dan kreatif. Ada orang fisiknya sehat tetapi tidak mampu berpikir logik, berpikirnya ngawur, tidak mendasar, maka orang ini namanya tidak sehat. Parameter jiwa sehat. Yang kedua parameternya adalah emosionalnya sehat. Emosional dikatakan sehat kalau bapak dan saudara termasuk kita kalau mampu mengaktualisasikan rasa bahagianya, senangnya, happinessnya, enjoynya, atau sebaliknya rasa amarahnya, rasa kekecewaannya. Kalau ada orang yang sama sekali tidak pernah bisa mengaktualisasikan emosinya, baik dalam keadaan bahagia juga tidak mampu mengaktualkan, dalam keadaan susah juga tidak mampu mengaktualkan, namanya tidak sehat. Lalu yang ketiga, spiritual. Kesehatan seseorang secara spiritual dikatakan sehat manakala mampu mengaktualisasikan rasa syukurnya kepada yang maha memberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau umat Islam dalam bentuk ibadah. Walaupun dia dokter saat misal, maaf seribu maaf, tetapi mengabaikan hal yang bersifat spiritual, maka yang sebenarnya dokter itu tidak sehat. Itu bukan saya yang mendefinisikan, tapi yang mendefinisikan adalah WHO. Jadi orang yang sehat secara holistis adalah orang yang samping fisiknya, jiwanya, bisa menggunakan nalar sehatnya, berpikir logik, mampu mengaktualkan emosinya, senang-senang, kecewa-kecewa. Kemudian secara spiritual, dia itu beribadah, waktu puasa kewajiban ditunaikan, waktu sholat fardu ditunaikan, bahkan bukan yang wajib tetapi yang sunat pun itu dilakukan, orang itu sehat. Termasuk bapak dan saudara yang datang di sini, insya Allah sehat-sehat. Karena apa? Semuanya sudah teraktualkan. Sehat sosial seorang dikatakan sehat sosialnya manakala mampu berinteraksi kepada sesama tanpa mengorbankan etika dan estetika. Kita bisa berinteraksi dengan sesama tetapi mengorbankan etika kita, melanggar etika estetika yang ada, maka sosial kita meskipun mampu interaksi namanya juga tidak sehat. Baru yang keempatnya adalah sehat ekonomi. Seorang secara ekonomi sehat manakala mampu beraktivitas dan aktivitasnya itu mampu mendatangkan secara finansial untuk biaya hidupnya. Bahkan bukan hidupnya diri sendiri, keluarganya, bahkan masyarakat sekitarnya juga merasakan hasil jerih payah yang datangkan uang finansial itu. Oleh karena itu sehat dalam pengertian ini adalah utuh, holistis. Oleh karena itu konsekuensinya ketika kita tidak kepingin hidup sehat, maka yang harus dirawat semuanya, bukan hanya fisiknya saja tetapi jiwa sosialnya, bahkan ekonominya. Dari parameter ini sudah bisa kita lihat betapa banyaknya orang sakit di Indonesia ini. Dari sisi itu berapa? Coba bayangkan itu, kalau holistis ini, kalau ini diterapkan benar, maka rumah sakit yang sekarang berjalan itu harus dirombak semua. Sistemnya tidak demikian. Bukan penekanannya pada aspek fisik saja. Kalau ada pasien datang hanya sekedar diinjeksi, dikasih obat tanpa dirunut lebih dalam penyebab jiwanya, sosial, ekonomi, maka itu parsial, hanya dari aspek fisikal. Bisa jadi sakit itu datangnya dari ini, jiwa, stres. Bapak dan saudara yang di sini jelas stres. Tadi soleh, sekarang stres. Mengapa? Banyak stresor di sini. Mulai tadi pagi sampai sore kan kerja terus. Apa yang terjadi? Itu stresor. Tetapi bisa menjadi stres kalau Anda bisa merawat, bisa manage. Stresor itu menjadi eustress. Stres yang sehat namanya eustress. Sedangkan stres yang tidak sehat bisa disebut dengan stres dan distress. Kalau psikiater lebih senang menggunakan istilah distress. Kalau dokter pada umumnya, spesialis lain pada umumnya menyebut stres. Kalau bapak dan saudara kerja mulai pagi sampai sore tetap sehat, menunjukkan kerja yang stresor itu menjadi eustress. Tetap sehat, tetap tidak mengganggu apapun seluruh organ tubuh kita. Tetapi kalau suatu masa setelah kerja kemudian pusing-pusing, gangguan BAB-nya, sakit sembelit, suatu masa jantung berdebar-debar, itu menunjukkan ada sesuatu yang enggak beres secara fisikal. Bisa berawal dari psikis. Anda enggak senang di lingkungan kerja itu, merasa enggak aman, enggak merasa enggak nyaman. Nah, kalau itu yang terjadi, coba tolong, enggak mungkin itu hanya dengan obat. Apa yang mesti harus dilakukan? Spiritual. Spiritualnya apa? Silahkan Anda boleh sholat tahajud, boleh sholat duha, boleh sholat rawatib sehabis ba'da sholat fardu, Anda jalani terus. Tetapi sholatnya yang benar. Sholat yang benar, puasa yang benar, puasa yang sampai membawa kalian tingkat akimi sholat ali zikri. Tegakkan sholat untuk ngingetku. Kalau sholat bapak dan saudara ngantarkan kita senantiasa ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, insya Allah sholatnya berhasil. Tetapi kalau dalam sholat dijalani sementara masih lupakan Allah, maka sholat itu belum betul. Parameternya sholat adalah akimi sholata li zikri. Zikir saya minta, karena di sini sudah berkali-kali diselenggarakan pondok Ramadan. Zikirnya mulai saat sekarang harus dirubah. Jangan hanya la ilaha illallah atau la ilaha illahua. Kalau zikir itu masih la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada Tuhan kecuali Dia, zikir semacam ini adalah zikirnya orang awam. Zikir yang amat sangat elementer sekali, amat sangat sederhana sekali, karena masih memposisikan Allah itu di luar diri kita. Kalau kita belajar bahasa Arab, huanya itu wa dhamir ghaib. Dhamir itu tersimpan, pengganti ghaib itu enggak kelihatan, enggak tampak, enggak terlihat. Kalau zikir kita sampai pada batas la ilaha illallah, masih memposisikan Allah di luar kita. Seharusnya ditingkatkan setidak-tidaknya sampai pada tingkat la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan kecuali engkau. Dhamir anta itu dhamir mukhatab. Allah sudah terlihat, sudah bisa kita ajak dialog, kita ajak bicara ketika kita sholat. Seakan-akan ketika kita sholat, benar-benar hadir Allah dalam hati kita untuk mengajak dialog, chatting dengan Allah. Allah sebagai tempat untuk mengadukan masalah kita, Allah sebagai tempat satu-satunya untuk memohon pertolongan. La ilaha illa anta. Zikir yang seperti itu, zikir yang intermediate, tingkat menengah. Saya harapkan, karena tadi sudah saya sampaikan, Bapak dan Saudara yang di sini ini tatarannya sudah tataran, kalau seandainya kuliah itu sudah kuliah di S3, maka tingkat zikirnya harus sampai pada tingkat ini. Apa? La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Kita ini adalah Tuhan. Kalau sudah ngakui bahwa kita ini Tuhan, baru zikir yang beneran. Bukan berarti Tuhan dalam bentuk kita, tidak. Ada kehadiran dalam hati kita setiap detik, setiap saat, setiap waktu. Kita sadari, kita akui bahwa tidak ada satupun yang ada dalam diri kita kecuali itu kehendak Allah. Itu yang saya maksud dengan la ilaha illa ana. Kedepan mata tidak mungkin akan bergerak tanpa kehendak Allah. Sistem respirasi, bernafas kita tidak mungkin akan langsung hidup jika bukan kehendak Allah. Apapun yang ada dalam diri kita itu adalah kehendak Allah. Itu yang saya katakan la ilaha illa ana. Dalam konteks tasawuf, zikir yang semacam ini disebut dengan wahdatul wujud. Artinya Allah sudah menyatu dengan kita. Allah berada di mana-mana. Allah menyatu dengan kita. Allah berada dimanapun kita senantiasa dengan Allah. Sehingga yang kayak beginilah yang kita harapkan. Jika sebagai seorang pengusaha, saya yakin pengusaha yang akan militan. Dan tidak akan mudah frustrasi ketika menghadapi berbagai ujian, berbagai cobaan, berbagai tantangan. Bapak dan saudara yang dirahmati Allah, kita kembalikan pada pengertian sehat. Insya Allah kalau zikir semacam itu sudah kita lakukan, fisik pun akan tidak pernah ngerasa sakit. Kalau toh sakit, kalau memang zikirnya sudah sampai tingkat pasrah seperti itu, insya Allah kesembuhan tidak akan makan waktu lama. Kita ambil satu contoh begini, Pak. Allah itu katakan dalam hadis qudsi. Hadis qudsi itu firman Allah, tetapi redaksinya dari Rasulullah. Allah katakan, inna ana inda zona abdibi. Sesungguhnya aku itu tergantung kepada persangkaan hambaku. Kalau Bapak dan Saudara kepingin sukses dalam segala hal, coba tolong. Ada teknik namanya teknik declaration. Mendeklarasikan apa yang jangan cita-citakan, deklarasikan apa yang Anda harapkan. Kalau kita menginginkan sesuatu apapun, coba Anda realisasikan dalam bentuk buah kata. Boleh Anda ketika menjalani sholat tahajud, boleh Anda ketika menjalani sholat duha, boleh Anda ketika puasa dengan wasilah itu. Itu namanya teori declaration. Kalau Anda ingin memperdalam lagi, ini dikembangkan oleh orang barat, yaitu Bayesian psychology. Anda perdalam itu, insya Allah akan menemukan satu teori yang namanya teori declaration. Nah, Bapak dan Saudara yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran hadis qudsi, Allah berfirman melalui Rasulullah, sungguhnya aku ini sangat tergantung kepada persangkaan hambaku. Kalau dia nyangka sakit, maka akan sakit. Kalau dia sembuh, maka akan sembuh. Kalau dia itu orang baik, maka akan baik. Kalau dia menganggap dirinya jelek pun, dia akan jelek. Ini bisa Anda lakukan itu. Kalau tidak percaya, coba tolong Anda lakukan selama 7 hari aja berturut-turut. Boleh Anda pilih jam 7 pagi atau jam 6 sebelum Anda berangkat ke sini. Anda bercermin sambil mengatakan, rumah tanggaku kacau, rumah tanggaku kacau, rumah tanggaku kacau. Anda tidak akan bakalan tahan 7 hari. 3 hari pun akan kejadian itu. Loh, monggo silakan kalau berani. Loh iya. Jadi Anda katakan itu bercermin itu. Lah ini pembuktian dari kacamata ilmiah. Rumah tangga saya kacau, rumah tangga saya kacau, rumah saya tangga kacau. Ndak sampai 7 hari, ndak akan tahan kekacauan akan Anda dapat. Itu menunjukkan bahwa kita itu krekecel. Artinya mitra kerja Allah. Allah tergantung persangkaan kita. Kalau kita optimis, wala yauduhu khidzuma wa wal aliyul azim. Tidak ada kerepotan bagi Allah, tidak ada kesulitan bagi Allah, tidak ada yang lain bagi Allah. Allah tidak ada satu kesulitan untuk menyembuhkan kita, tidak ada kesulitan bagi Allah untuk merawat kita, membantu kita, insya Allah. Hanya kadang-kadang orang itu ragu, karena keraguan itulah yang menyebabkan Allah tidak memberikan full. Coba tolong nyatakan benar, tidak usah tengok kiri, tengok kanan. Anda satu misal katakan punya vertigo. Putar, putar di kepala, terus putar, gini terus. Atau merasa putar-putar. Jalankan itu setiap pagi dengan optimis itu. Ya Allah, melalui ini tolong. Bismillahi tawakkaltu alaika la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini adalah bagian dari usaha saya. Sampaikan, ya Allah, saya tidak berputar-putar. Saya tidak ada sakit vertigo. Enggak, saya sejahtera, saya bahagia. Tidak sampai 7 hari, saya yakin ketenangan, kebahagiaan akan Anda dapat. Ini bisa Anda lakukan untuk memanage. Ketika Anda seharian di depan komputer, tidak usah kesana kemari. Langsung aja mandi. Di sana mandi begitu. Semuanya diguyur, semuanya disiram, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Doalah kepada Allah, ya Allah melalui airmu ini, sehatkan saya. Kemudian sholat di sini. Setelah sholat Anda zikir. Seperti tadi ucapkan, apa yang Anda kendaki? Ya Allah, saya tidak sakit, saya tidak pusing, perut saya tidak mules. Tidak mules benar. Ini tetap mules berarti kurang doanya. Coba, percaya itu, coba. Begitu yang kena sakit asma atau sakit-sakit lain, Anda ucapkan semacam tadi berkali-kali. Kalau satu minggu belum tercapai, 2 minggu. Kalau 2 minggu belum tercapai, terus insya Allah. Itu menunjukkan belum pernah terkabulkan. Tapi insya Allah, Allah ndak innallaha la yukhlibul mi'ad, ud'uni istajib lakum. Doalah kepadaku kalian, mesti akan kujawab. Innallaha la yukhlibul mi'ad, sungguhnya Allah tidak pernah ingkari janji. Selagi doanya benar, insya Allah. Saya punya pasien begini, saya perlu contoh. Sekitar 1 bulan yang lalu, datang seorang anak, usianya 27 tahun, masih gadis ya. Sebenarnya datang itu mengonsultasikan ibunya, karena ibunya itu di, apa namanya ini, hanya bisa tahan hidup di tempat tidur. Jadi tidak pernah beraktivitas, tidak bisa jalan. Maka datang ke saya, ke klinik saya, tidak mungkin, saya sarankan ibunya mana. Ibunya tidak bisa jalan, Prof, itu hari-hari ya dihabiskan waktunya di atas tempat tidur gitu. Tetapi saya minta hari Selasa datang ke sini, Mbak. Oh, tidak mungkin. Coba tolong. Saya minta tolong ya. Itu kan belum Anda coba. Belum pernah Anda coba kan? Coba tolong informasikan bahwa di klinik Masjid Akbar ada Prof. Soleh yang menyembuhkan ini. Terus kemudian Anda ajak bahwa insya Allah katanya dia mampu. Demi Allah, 1 minggu hari Selasa sudah bisa jalan. Boleh Anda, orang itu Anda ketemukan. Dia sudah bisa jalan. Biasa datang, padahal Pasuruan rumahnya. Pasuruan dengan Surabaya memerlukan waktu 2 jam lah itu. Bisa jalan. Nah, dari sinilah semakin kita yakin bahwa sebenarnya Allah itu tergantung pada kita juga. Kalau kita suudzon pada Allah, suudzon jadi. Kalau khusnudzon jadi. Kalau jenengan suudzon tidak pernah naik pangkat. Oh, benar itu, tidak akan pernah naik pangkat. Kalau tidak pernah coba, tidak mungkin saya akan naik pangkat. Tidak mungkin saya akan naik pangkat. Oh, tetap sampai kayak gitu. Tapi kalau optimis, insya Allah, Allah dengan usaha saya, Allah akan menyertai aku. Jadi. Nanti semuanya minta pimpinan ya, rebutan. Bapak dan saudara yang dirahmati Allah, jadi tolong, segala sesuatu tergantung juga pada pikiran kita. Allah menyertai kita atas sangkaannya. Kalau baik-baik, kalau buruk-buruk. Maka etika ini bisa dikembangkan ketika kita bisnis. Kalau Anda optimis bahwa Telkom Bandung ke depan akan bisa mewarnai segala galanya. Dan bukankah Telkom Bandung itu satu-satunya perusahaan negara yang katanya itu terbebas dari intervensi asing, bukan? Nah, iya kan? Nah, apa? Ya, insya Allah itu karena berkah dari tahajud. Coba itu dipertahankan dan insya Allah lah akan ke depan benar. Model ininya sudah banyak ditiru. Sekarang Bank Niaga juga sudah meniru kayak gini. Bank Niaga sudah meniru kayak begini. Si kemarin itu saya diundang di Bulog Jakarta. Bulog Jakarta sudah kayak begini. Nah, nanti bisa jadi nanti mubaliknya bukan saya, tetapi bapak saudara yang ada di Telkom sini. Kan sudah ada juga yang diundang oleh karena itu. Ya, nanti mesti dipilih yang sininya hitam semua gitu. Maka sekarang rame-rame menghitamkan ini. Bapak dan saudara yang dirahmati Allah, sekali lagi, coba tolong. Nah, sekarang mengapa puasa itu bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan militansi bisnis? Begini, jika puasa itu imanan waktu saban dilakukan dengan benar, akan datangkan kita menjadi sehat. Bukan hanya sehat psikis, tapi sehat fisik. Kalau bapak dan saudara kena diabetes, coba tolong puasa. Justru sekarang puasa. Puasalah satu hari puasa, satu hari tidak. Jadi kalau sudah jadi pengusaha, terlanjur kena diabetes, bagaimana biar militan? Puasalah Daud, satu hari puasa, satu hari tidak. Saya jamin kalau toh seandainya ini sudah terlanjur busuk, maaf, sini sudah terlanjur busuk, 1,5 bulan dengan obat imunologi tentu ya, dengan obat imunologi hanya 1,5 bulan aja lah, insya Allah kering. Dan insya Allah gula darah, glukosanya akan normal. Yang sekarang kena, maaf nuhun sewu, mudah-mudahan tidak kena, tidak ada yang kena diabetes ini. Kalau seandainya Allah nguji karena kesolehan bapak dan saudara, kemudian Allah nguji kena diabetes, puasalah. Satu hari puasa, satu hari tidak. Tidak usah lama-lama. Cukup 1,5 bulan. Normal. Dan tidak usah obat-obatan. Ini menunjukkan bahwa dengan puasa, puasa bukan hanya mempunyai makna normatif, tetapi secara fisikal sekaligus langsung secara real bisa kita manfaatkan. Mengapa? Ketika kita puasa, apa kaitannya dengan diabetes? Ketika kita puasa, ada hormon yang dilepas oleh kelenjar pankreas, yaitu hormon glikogen. Hormon glikogen ini yang dilepas oleh kelenjar pankreas, pengganti insulin. Nah, orang kena diabetes karena kelenjar pankreas tidak mampu melepaskan insulin. Tetapi kalau bapak dan saudara puasa, glikogen akan terproduksi sebagai pengganti insulin. Sudah gula darah akan normal. Yang semula tidak bisa begini, wah sudah kewalahan semuanya. Loh itu benar, insya Allah. Satu hari puasa, satu hari tidak. Ya. Ibu-ibu, kalau bapaknya, ya, tolong insya Allah tak bantu itu. Khusus untuk Telkom tidak usah bayar, tidak apa-apa. Ya silakan kalau asalkan mau ke Surabaya sana. Tetapi boleh, telepon boleh kok. Kontak person saya ada kan, nanti boleh dikontak. Kalau seandainya ada keluarga atau suaminya yang sudah terlanjur oleh karena suatu hal kena gangguan diabetes, silakan sholat tahajud, puasa satu hari puasa, satu hari tidak. Kalau sudah terlanjur tidak bisa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, atahiyat tolong, ini tidak ketawa ya saya karena benar ini bantu ya, nanti dibisiki suaminya, mas tadi ada pengajian, ada kajian di Darul Ihsan, bukan Darussalam loh, Darul Ihsan kan. Nah, ada pengajian kayak gini, boleh kontak aja boleh. Tapi kalau kepengen ketemu ya mesti harus ke Surabaya. Kecuali hari Sabtu, silahkan nemui saya karena masih ada waktu saya di lab laboratorium Pramita di sini. Nah, silahkan temui boleh. Anda, karena waktu jam 7 sampai menanti sampai jam 10 karena take off-nya itu jam 10. Saya akan di sana. Silakan datang ke sana. Tak bantu. Nah, dalam rangka agar supaya menjadi pembisnis yang militan. Karena bisa jadi ibunya terganggu, stres oleh karena suami diabetes. Mengapa? Ya walaupun bagaimana itu naluri manusia, itu apa namanya ini? Fitrah, apalagi ibu masih muda, masih usia 30, 32, suami diabetes dan kacau ben balau itu. Galau kan anaknya kacau. Nah, itu segera dan diselesaikan karena pun itu akan mengganggu. Ganggu apa? Ganggu akidah Anda bisa jadi. Ya. Bukan hanya ganggu akidah aja, kalau akidah terganggu semuanya akan terganggu. Maka enggak bisa diabaikan itu kesehatan. Kuncinya situ, sehat. Sehat, imannya kokoh dan sehat. Satu hal yang paling utama itu. Bapak dan saudara yang dirahmati Allah, oleh karena itu tolong, banyak masih penyakit-penyakit yang bisa kita perbaiki melalui pendekatan spiritual. Entah itu tahajud, entah itu puasa, entah itu puasa sholat duha, maupun rajin istiqomah membaca Al-Quran. Karena ketika kita menjalankan itu semua spiritualitas dengan baik itu, ada perubahan konfigurasi sistem imunitas. Sedangkan sistem imunitas kita, coba mas, tergantung kepada pola terusnya ini. Sehat sakit kita yang ada di kuning ini, terutama ini, sistem imunnya. Kalau sistemnya bagus, insya Allah tidak akan ada itu batu ginjal atau ginjalnya batu. Tidak ada itu batu kencing batu, tidak ada batu empedu, tidak akan ada itu jika sistem imunnya baik. Adanya berbagai macam gangguan dalam tubuh kita lantaran sistem imun yang enggak beres. Nah, ini kuncinya di sini nih sebenarnya. Ini sebenarnya agen bibit penyakit itu kalau sistem imunnya baik enggak akan mungkin akan infeksi. Lingkungan pun juga begitu, meskipun ini juga ikut andil. Tetapi kuncinya adalah manakala orang infeksi, kanker, tumor, diabetes dan kawan-kawannya, stroke dan kawannya sebenarnya gangguan sistem imun. Maka kalau kepengin sehat dikembangkan di sini adalah memanage sistem imun ini. Di antara salah satu bagaimana agar sistem imun tetap baik, spiritualitas jangan diabaikan. Terusnya mas, lanjut, next. Ini, pikiran. Jangan dikembangkan suudzon, kembangkan khusnudzon terus. Kepada siapapun juga, dene khusnudzon kemudian dimanfaatkan oleh orang, dia dustai kita, sudahlah percaya, yakin Allah akan ganti kita, yang sehat kita, dia yang sakit. Ini, khusnudzan kepada siapa saja. Ini yang menciptakan kita, sehat sakit kita. Tadi sudah saya sampaikan. Oleh karena itu, bisa jadi yang sudah sakit bisa diperbaiki melalui pola pikir. Pola pikir yang bagaimana pasrah. Kuncinya kalau mau sehat, satu, apa? Kalau imunitasnya kepengen baik, satu kuncinya, ikhlas. Tidak ada satu pun lawan kecuali ikhlas hidup ini. Anda sakit, ikhlas, cepat kesembuhannya. Anda sakit tidak naik pangkat, ikhlas, insya Allah selamanya tidak akan naik pangkat. Bukan demikian. Ikhlas itu bukan pengertiannya seperti itu. Ikhlas belajar ridho, rela, hanya semata mendapatkan ridho dari Allah. Jangan percaya tidak? Satu bulan yang lalu saya berdoa, ya Allah, ini dipanjatkan ketika tahajud berjamaah dengan istri. Ya Allah tolong, saya sambil menangis. Dan di halaman rumah saya ketika berjamaah dengan 500 orang, saya juga ulangi lagi, apa doa saya? Ya Allah, kalau memang miskin itu lebih baik dan barokah bagi saya, tolong kembalikan aku miskin. Ya iya. Kalau memang bodoh itu lebih berkah bagi saya, ya Allah tolong ambil ilmu saya. Setelah sholat tahajud, istri negur, mas, nyapa sih doa kayak begitu? Anak-anak kita kan mengunduri kuliah, butuh biaya banyak. Ya istri, namanya istri kan begitu. Saya jelaskan pada istri saya, bu, yang menyebabkan sukses tidaknya seorang itu bukan oleh karena jabatan kita, bukan oleh karena segala hal terpenuhi dalam hidup kehidupan kita, Coba Anda pelajari ajalah tetangga Anda, berapa sih orang yang orang tuanya dari segi materi sukses, tetapi anaknya tidak maksimal sukses. Yang menyebabkan sukses bukan itu. Sampean bisa belajar dari saya. Sampean saya nikahi, saya tidak punya apa-apa, bahkan sakit-sakitan. Saya lahir dari ibu janda yang tidak punya bapak, bukan saya anak haram. Artinya janda yang memang tidak punya suami. Artinya ya saya ditinggal mati ibu saya, bapak saya usia 2 tahun. 10 bersaudara, kita berangkat kuliah seperti itu, sama sekali tidak pernah punya deposito di bank. Nyatanya bisa ngantarkan ke profesor, bukan? Itu nunjukkan bukan itu semua. Apa maknanya kita punya tetapi tidak berkah, anak sulit diatur? Saya bilang gitu. Tetapi persoalannya istri tidak pernah ngerti mengapa saya doa itu. Iya, tadi mau saja ya. Mau saja ini. Lanjut. Apa? Mengapa saya doa itu? Begini, Mas. Saya tuh merasa tidak enak hidup saya sekarang ini. Mengapa? Ya, banyak ujian ternyata. Hidup ini konsekuensi. Pilihan ternyata. Ya, kaya dari materi itu ada pilihan. Ada konsekuensi, ada risiko. Kalau kita milih kaya, ada konsekuensi, ada risiko. Miskin, ada konsekuensi, ada risiko. Sampean kaya yang asalnya enggak mau poligami, ya, itu akan ada muncul itu. Ah, kok anu ya ini, kok bisa beli ini, bisa ini. Ah, ini tidak cukup satu rasanya, ini enggak enak ini. Harus ada dua. Iya, itu macam-macam gitu. Iya, Bapak dan Saudara, beli buku saya yang Terpesona di Geningan Malam, mulai sekarang mesti sampai enggak bisa menemukan itu. Kalau bisa menemukan itu ya sudah bagus sekali itu. Karena memang belum didistribusikan, belum. Coba Terpesona di Geningan Malam, panduan praktis salat tahajud yang menyehatkan. Di sana akan Anda dapati, saya mengumumkakan tiga logika itu, akan Anda dapati. Saya kira untuk mengantarkan pembisnis yang handal tadi, yang militan tadi, perlu baca buku ini. Saya bukan promosi, promosi terselubung kayak gini nih. Insya Allah mulai tanggal 5 didistribusikan. Di Gramedia ada, insya Allah. Mizan yang nerbit. Itu dapat Innova satu lagi saya baru. Iya benar, satu buku itu Innova satu lagi baru. Apa kayak gini enggak di lulu Allah? Yang kemarin dapat lagi Innova 2. Loh, kok istrinya satu? enggak itu ya. Mobilnya dua, istrinya satu. Enggak, tadi ada yang saya katakan tadi. Semuanya ada konsekuensi dan resiko. Maka ibu-ibu nanti malam berdoa pada Allah. Ya Allah, kalau seperti saya, kalau miskin itu barokah, rame-rame nanti malam doa bersama. Miskinkan saya, berani? Berani, Bu? Ada resiko loh, Bu, kalau kaya biasanya bapaknya itu seperti itu. Nah itu kalau kaya, tapi kalau miskin tidak, karena tidak ada perempuan yang mau di sini. Ya, coba benar. Kalau saya, mengapa bukan itu semua? Karena Bapak dan Saudara, sekarang saya semacam dilulu Allah. Karena dilulu itu tidak sempat banyak di rumah. Yang dulu sholat itu tidak pernah saya jamak, sekarang mesti saya jamak. Rasanya sudah tidak enak itu. Itu yang kemudian saya takut. Boleh, jamak itu boleh. Tetapi rasa hati tidak enak itu. Ini belum ujian-ujian yang lain. Tetapi semuanya alhamdulillah bisa saya hadapi dengan tadi. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Apa yang saya lakukan bisa pertanggungjawabkan bahwa semuanya adalah kehendak Allah. Ini adalah keinginan Allah. Ini semuanya Allah. Orang kesolehan orang itu sebenarnya di sini nih. Tidak mungkin orang akan menyemooh orang lain. Mengapa? Tahu. Mengapa menyemooh orang lain? Saya menyemooh dia, sama maknanya menyemooh Allah. Saya memuji dia, tidak mungkin. Karena saya memuji Allah. Tidak akan ada kesombongan dalam dirinya. Tidak akan ada. Karena tahu dia, semua kehendak Allah. Ini kehendak Allah, ini kehendak Allah. Dalam konteks yang kayak begini, saya takut untuk dilulu. Ujian berat. Perlu saya bocorkan? Perlu? Maaf, agak porno tapi. Boleh? kalau di kedokteran beli. Coba sekarang saya diberi kelebihan ilmu oleh Allah. Orang yang kena kiste tidak usah operasi, kanker payudara tidak usah operasi. Nah setiap hari kan mesti harus melihat payudara terus. Tetapi bukan itu, Bapak dan Saudara. Apa? Maaf, Sirbu. Mengapa saya sampai doa itu dan itu saya sampai ke presiden istri? Ada banyak seorang pasien, maaf, perempuan. Maaf bu ya, yang diuji oleh Allah tapi tidak tahan. Datang ke saya sudah ada niatan dari rumah. Maaf, Sirbu, ya bu ya. Maaf sekali lagi, ini perlu saya sampaikan. Apa? Karena kista di sini langsung begitu di tempat pemeriksaan saya dilorot, di ini dilorotkan semua. Begitu nyaman dan tidak merasa risih. Enggak pakai CD sama sekali. Lah ini enggak pakai CD sama, bukan CD. Enggak pakai katok dalam sama sekali. Lah enggak ngerti loh. Coba bayangkan, apa itu enggak ujian? Anehnya bukan satu, dua. Kalau sudah demikian apa nge-SMS? Ustad, nyebut ustad. Nyebut ustad. Dia bilang, memang saya sengaja dari rumah, saya kepengen engkau cintai. Orang setua 48 tahun kayak gini diajak yang-yangan. Coba bayangkan. Apa sudah enggak kebuacot itu? Loh iya. Loh apa ini Allah enggak ngelulu? Itulah saya ketakutan. Seandainya tidak ada ilah ilah ilah anak, jebol sudah. Maka jangan kemudian ibu-ibu, kemudian jangan kemudian suuzon dulu kepada yang poligami-poligami itu. Sekarang membuat kesepakatan perjanjian seluruh dunia para perempuan hawa-hawa itu. Tidak akan godak laki-laki, insya Allah sepi. Nah, iya. Lo apa ini tidak ujian? Itu saya kasihkan tahu pada istri. Apa ini tidak ujian lo bu? Saya sampai takut. Saya sampai apa namanya ini tak teruskan atau tidak? Bener itu. Profesi saya yang seperti ini lo akan saya teruskan atau tidak? Oh, aneh, ada yang usianya 71 tahun. Demi Allah ini. Datang saat kok tangannya. Saya tidak tahu begini kan 71 tahun. Yang dari Semarang, apa? Tahu datang, saya kan puasa Senin Kamis rajin. Datang langsung nyium. Tak batalkan puasa saya karena marah, tapi marah yang baik tadi. Maka jangan dikira profesi kayak ini gampang, sulit sekali. Ujiannya berat besar sekali. Maka jangan enggak usahlah jadi seperti saya. Saya saja. Ini kan saya sudah jadi, rumah sakit saya sudah jadi. Rumah sakit itu. Rumah sakit khas itu. Sekunder itu. Lah mau saya akan sekembangkan melahirkan orang semacam saya. Tetapi ini, kalau transfer knowledge mungkin, tapi value ini. Saya takut nanti tahajudan tapi semuanya seperti itu lah kacau. Tahajudnya yang kacau itu. Ini yang saya takuti Bapak dan Saudara. Mengapa saya berdoa tadi? Ya Allah, tolong kalau memang enggak barokah hidup saya, apa namanya ini? Pekerjaan saya ini tolong ya Allah ambil ilmu itu. Enggak apa-apa saya enggak takut. Miskin juga enggak takut. Apa yang takut? Yang penting saya kepingin barokah hidup saya. Apa maknanya harta banyak, jabatan tinggi itu tidak berkah? Senantiasa setiap hari dikejar-kejar rasa takut, rasa bersalah, cemas. Tapi saya minta tidak kemudian jenengan ekstrim. Loh kalau begitu tidak usah kerja di Telkom, kacau. Tidak begitu kerja, kerja itu juga ibadah. Baik Bapak dan Saudara, pola pikir coba khusnuzon kembangkan. Jangan yang di, kalau nanti suatu saat Anda berobat, seorang dokter mendiagnosis bahwa Anda kena satu penyakit tertentu, Anda kena diabetes. Itu harus Anda exit. Cara exit kan bisa dengan senam tawakal, bisa dengan senam tauhid. Insya Allah pada satu saat akan saya kirimi itu CD ya. dikembangkan. CD bukan katok tadi. Baik, insya Allah, karena saya cinta saya kepada teman-teman sini. Pola makan tadi, coba tolong makannya diatur sedemikian rupa, jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit. Pola laku, insya Allah kalau kita sudah puasa, senantiasa menjadi perilakunya baik, senantiasa mau ngontrol, kendalikan diri kita. Lingkungan juga coba lingkungan yang sehat, interaksi sama teman jaga, jangan sampai mengecewakan, jangan sampai menyakiti. Insya Allah semuanya kehendak Allah. Baik, tidak kami perpanjang lebar. Silahkan kita kembangkan melalui tanya jawab. Silahkan kita perdalam melalui itu aja. Mungkin ada yang bertanya, Pak. Ada yang bertanya? Ibu-ibu barangkali. Monggo silahkan. Ada? Gak ada? Baik. Kalau gak ada, ya alhamdulillah, Pak. Apa sudah paham atau malah gak paham? Oh, baik, ada, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik masalah pengobatan terhadap diri sendiri. Yang saya tangkap tadi apa yang profesor sampaikan, kalau contohnya, salah satu contohnya tadi diabetes, di samping kita sholat tahajud husnuzon, kemudian kita meyakinkan diri, contohnya kita menghadap ke cermin bahwa kita sehat. Tapi saya masih agak, mungkin karena penjelasannya terlalu sedikit, jadi ya, mungkin kalau kita ingin mengaplikasikan seperti itu agak sulit. Mohon dijelaskan lebih detail. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, Pak. Jadi sebenarnya dalam diri kita itu ada transmisi energi, pertukaran energi. Ya, kalau energi yang kita ucapkan, sesuatu yang kita ucapkan itu menurut teori fisika, yaitu dengan dikenal dengan teori kelembaban, apa yang kita ucapkan itu melekul. Tetapi ketika diucapkan, dilesankan, dilidahkan, itu akan menjadi berubah menjadi gelombang. Nah, ketika gelombang itu keluar, akan tertuju kepada arah yang kita niatkan tadi. Maka baca buku saya, itu buku Metafisika Tahajud. Tadi ada. Jadi, mengapa itu kita nyatakan kemudian bisa mengubah konfigurasi sistem imun kita? Semua sel kita itu kan yang paling kecil kan molekul kan? Ya. Nah, molekul itu energi. Energi negatif akan terganti dengan energi positif ketika kita nyampaikan tadi, katakan saya tidak sakit, saya tidak sakit, saya tidak sakit. Nah, semula Anda mungkin sudah mendapatkan energi yang negatif. Buah dari diagnosis seorang dokter ketika Anda berobat, bahwa Anda ternyata sekarang karena gula darahnya sekian, Anda kena diabetes. Energi yang masuk pada Anda adalah energi negatif. Kalau ini tidak di-exit, tidak dikeluarkan, itu punya memori. Selamanya itu tidak akan bisa merubah itu. Kalau tahu suatu misal obat yang diminum, katakan obat glukobat, glukopek, satu misal. Obat gula darah, satu misal. Nah, itu kan menghilangkan sindromnya saja. Tidak mau merubah energi, maka tidak mungkin itu akan bisa menyembuhkan. Maka teori kedokteran, diabetes tidak bisa sembuh. Konsekuensinya harus minum obat terus. Tetapi ini merupakan satu terobosan baru yang oleh Barat dikembangkan juga, yaitu melalui Bayan Psychology itu, yaitu melalui mendeklarasikan. Nah, itu ilmiah, bukan tidak ilmiah. Bukan karena saya kenal jin satu misal. Bukan. Jinnya sampean lah. Tidak, itu secara ilmiah ada teori kelembaban menurut fisikawan, apa yang kita ucapkan itu sebenarnya molekul. Yang kita pikirkan itu molekul, setelah diucapkan itu akan menjadi berubah menjadi gelombang. Nah, gelombang itu akan mengarah kepada arah yang kita tuju. Disinilah nanti cikal bakalnya pengobatan jarak jauh. Dalam Islam pengobatan jarak jauh sudah dikenal lama. Doa itu kan pengobatan jarak jauh. Nah, oleh karena itu setiap kita sebenarnya bisa membuat obat sendiri dengan tadi positive thinking. Kalau tidak percaya, jalani. Maka harapkan Bapak dan saudara jamaah yang datang di sini, setiap di rumah mesti harus tempat untuk berkholwat, tempat untuk menyendiri, untuk beribadah, khususnya adalah ibadah tahajud. Kalau tidak begitu, sisihkan waktu barang 5 menit untuk membaca Al-Quran beserta terjemahnya. Hayati, tanyakan pada dirinya, apakah pesan moral dari ayat ini sudah saya lakukan? Kalau belum, mengapa? Anda tidak usah noleh kiri, noleh kanan, insya Allah sembuh. Mengapa banyak pasien datang ke saya? Ada kok yang dari Telkom, maaf, bukan Telkom sini, tapi cabang, tidak saya tunjukkan. Itu sudah hasil diagnosis, menunjukkan yang bersangkutan kanker tulang. Hanya tahan waktu 2 tahun, sekarang sudah berjalan 1 tahun. Sudah sering kesini orangnya itu. Sehat, kena kanker tulang. Sehat walafiat, bisa ngerjakan segala-galanya. Itu menunjukkan bahwa apa yang saya lakukan itu bermanfaat dan itu bisa dikembangkan dalam bentuk rumah sakit yang sekarang sudah berkembangkan, sudah tingkat 3 alhamdulillah. Nah, caranya gimana? Maka ketika Anda sholat tahajud, boleh Anda deklarasikan, ya Allah, wasilah melalui tahajud ini, media tahajud ini, sembuhkan penyakit saya. Ketika Anda ucapkan itu sudah akan jadi gelombang. Semakin soleh Anda, gelombang Anda semakin bersih, karena itu tidak akan terkotori. Maka kalau Anda belajar metafisika, sebenarnya ketika kita puasa menutup mata untuk tidak maksiat, menutup telinga untuk tidak maksiat, menutup lidah untuk tidak maksiat, dan tidak masukkan segala satu apapun ke perut kita kecuali yang sahih, yang halal, sebenarnya energi yang kita kembangkan adalah energi ilahiyah. Nah, ketika energi ilahiyah inilah yang bisa nyambung langsung kepada Allah, itulah kehidupan rohani. Allah tidak mungkin akan kita temui kalau kita masih kotor. Allah baru kita temui kalau kita ini bersih. Kalau kotor ya termasuk itu kebaikan kita tadi akan membersihkan pelan-pelan. Nah, Anda jalani terus, insya Allah aura Anda akan soleh sekali. Di buku saya, kalau Anda rajin tahajud, wanita-wanita, kalau Anda laki-laki, akan ngerumuni Anda tanpa melihat umur orang itu. Entah mulai dari anak-anak sampai itu senang melihat Anda. Kalau perempuan, percaya, kalau tahajudnya dijalani, banyak laki-laki itu yang ngerumuni, kewalahan jenengan, takut akhirnya. Di balik papan seorang gadis yang ciri dinikahi seorang pengusaha, ciri dia karena rajin tahajud spiritual. Nah, saya kira di sini ini tinggal apa namanya, tinggal ngefektifkan. Nah, semuanya orangnya itu kan sudah soleh-soleh, tinggal ngefektifkan aja. Ini kan ilmu nambah, tambahan aja itu. Nah, coba Anda sulangkan waktu ya kayak begini, tidak harus kita tidak, jenengan baru kerja tadi, coba sisihkan khusus di sini, tempatin jenengan di nomeri gitu, jenengan di sini, ini tempat saya, tidak boleh diganggu siapapun. Satu misal, boleh tiap sholat di situ Anda berdoa, abaikan seperti orang melihat lukisan. Orang yang melihat lukisan, katakan ada seorang bupati yang ngundang kita untuk apa namanya melihat pameran lukisan. Nah, yang diundang itu bisa jadi ada orang yang sama sekali tidak pernah tahu ngerti tentang lukisan dan tidak pernah bisa merasakan nikmat indahnya lukisan, bisa jadi kan. Maka ketika sana yang penting saya adalah menu undangan itu ya, agar bupatinya senanglah gitu. Tetapi ada yang enggak ngerti sama sekali tetapi mau tanya-tanya, seperti Anda tadi ya, enggak ngerti tapi tanya, itu seperti tadi ya, nanti akhirnya ngerti. Terus kemudian ada yang datang itu yang ngerti lukisan, bisa melukis dan bisa merasakan indahnya lukisan, sehingga dia ketika terpaku, terpesona di situ. Karena terpesona sampai-sampai teman di sekitarnya lalu lalang dan tidak terpedulikan, bahkan diajak mundur pun sudah tidak pedulikan karena terpaku oleh itu. Usahakan ibadah seperti itu. Beli buku tadi, terpesona dinginan malam itu. Ya sebenarnya itu arahnya. Nah, kalau sudah demikian hormon kita berubah, ekasanoid, semuanya kecil, tidak takut apa-apa. Seandainya Allah ngambil sewaktu-waktu, tidak takut, miskin tidak takut, kehilangan istri tidak takut, nikah lagi. Bukan begitu. Bukan begitu. Artinya insya Allah pasrah total. Tidak mudah kecewa. Ada apapun tidak mudah kecewa. Satu misal, ah sudahlah memang Allah barangkali sudah memberikan semacam ini. Begitu. Selanjutnya ditipu, sering ditipu orang. Ah alhamdulillah saya itu termasuk orang yang ditipu, bukan yang menipu. Salah sengsaranya kalau seandainya Allah menjadikan saya ini sebagai penipunya, bukan saya. Untung saya ditipu. Ya, positif semua kan. Cemooh orang, sudahlah, saya tidak butuh dipuji. Dan saya terserahlah mau nyemooh apa. Sudah, orang kayak gini akan sehat tuh. Benar. Tidur nyenyak, tidur. Karena saking nyenyaknya tidak tahajudan. Oke, jalani. Tentu bukan jenengan. Ini pertanyaan cerdas, wong Telkom. Allah yang berikan, karena sering ini kan, insya Allah. Nah nanti yang bapak-bapak, jangan sampai anak pun tidak diajak seperti itu. Berikan tempat khusus, kalau perlu punya musholah pribadi. Malam anak istri diajak tahajudan. Kalau tidak bisa 2 rakaat, 6, 8 rakaat. Dilatih anak itu. Akan menemukan sendiri nanti. Tenang itu, kebahagiaan di sini kok, bukan di semuanya kok. Jenengan satu misal, ditingkatkan gajinya, intensifnya ya. Insentifnya intensif. Insentifnya ini stres namanya ini Jay. Insentifnya ditingkatkan, enggak akan bakalan puas kalau hati enggak ditata. Karena harta semakin kita dapat, semakin takut kita kehilangan. Harta itu bak seperti air laut. Semakin kita dapat kita minum, haus semakin terasa. Sini yang rem. Sampai seperti saya tadi, kalau berani monggo silakan. Insya Allah kalau di sini sudah terlatih akan berani. Ya Allah nanti malam minta di malam ini tolong kalau memang miskin barokah miskinkan. Kalau dipecat di Telkom itu lebih barokah saya. Nah, iya. Kalau saya pensiun lebih barokah. Monggo terserah. Jadi malah tidak takut pensiun. Itu benar. Kalau itu sudah menyampai tingkat la ilaha illa ana. Bisa pak ya. Jadi jalani nanti tolong. Ya Allah berikan, diheningkan benar, jangan noleh kiri noleh kanan. Belajarlah surat Al-Baqarah ayat 255, ayat kursi, dikenal ayat kursi. Itu dihayati benerin. Dihayati, dinalar benar. Bahwa ternyata semuanya kecil, yang besar hanya Allah, ini milik Allah. Ini semuanya milik Allah, ini milik Allah, suami milik Allah, anak milik Allah, jabatan milik Allah, hidup ini nyawa saya milik Allah, semuanya milik Allah. Kita seperti bak tukang parkir yang hanya pandai ngatur itu, tidak pernah miliki. Insya Allah tenang. Kalau tenang ininya bersih semua seperti ini lebih bersih lagi. Tapi saya benar kok ini tidak ngomong kosong. Sini orang soleh-soleh. Insya Allah. Insya Allah. Nih masih ada waktu? Mungkin langsung ditutup dengan doa saja. Oh gitu. Ya. Apa sudah waktunya? Nah, mungkin barangkali siapa yang memang sudah. Atau ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya belum bisa sowan ke rumah Pak Soleh. Hah? Saya juga orang Kediri Pak, orang Bandar ya Pak. Om Bandar. Iya. Oh nggih. Tadi ada yang hal yang kelihatannya mungkin sulit sekali dipahami Pak. Salah satu ialah mulai dari la ilaha illallah, la ilaha illa anta, la ilaha illa anna. Bagaimana itu bisa berproses Pak sampai ke la ilaha illa anna? Mohon dijelaskan Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bapak dan saudara yang dirahmati Allah, itu pertanyaan yang bagus. Memang sini orang bagus-bagus, pintar, cerdas. Nah, gimana supaya zikir kita sampai pada tataran la ilaha illa anna? Semuanya itu proses, ya. Coba tolong sekarang jalani terus ibadah itu. Tentu bukan hanya ibadah wajib dan ibadah sunnah, ya. Jalani bukan hanya ibadah wajib, ibadah sunnah aja Anda teruskan jalani tanpa menghilangkan yang lain. Jalani terus, nanti akan sampai pada tingkat itu. Karena Allah akan dekati kita. Semakin kita dekat pada Allah, semakin banyak sifat-sifat Allah yang kita serap. Semakin kita jauh dengan Allah, semakin jauh juga sifat-sifat Allah yang bisa kita serap. Semakin sedikit. Nah, untuk mendekati Allah melalui riadoh, riadohnya ibadah. Ibadah tentu bukan hanya yang wajib, tapi yang sunat. Jalani itu terus, pada satu saatnya Anda akan sampai di situ. pertama. Lalu yang kedua, perjalanan apa namanya itu, pengalaman spiritual, kedewasaan spiritualitas kita itu sejalan dengan ujian, ujian yang didapat. Kalau jenengan sering mendapatkan ujian dan ujian itu terasa berat, berat sebenarnya ujian itu, tetapi jangan bisa selesaikan dengan spiritualitas, Anda akan semakin dapat itu, sama semakin tidak jauh. Oleh karena itu jangan takut untuk diuji. Kalau perlu Allah tantangan, ya Allah, jangan uji apa saya, insya Allah saya siap sedia. Saya uji benar. Nah itu, maka doanya, ya Allah kalau kaya jadikan saya ini kelompok hamba-Mu yang kaya syukur. Kalau miskin, miskin yang sobar. Jadi ghaniyun syakirun wa fakirun syakirun. Nah itu, miskinun masakinun syakirun. Nah, masakinun sobirun. Nah, lalu coba tolong upayakan untuk makan yang halal. Upayakan yang halal. Anda tidak menerima sesuatu yang sama sekali tidak jelas. Usahakan itu. Usahakan sampai pada tingkat itu. Jadi yang subhat, yang tidak kentara-kentara itu hilangi. Itu benar, kalau kepingin. Dan itu nikmat hidup kayak gitu. Dan ketika seusaha-usaha semacam saya yang usia 48 tahun itu merasa sukses hidupnya, bukan sukses apa-apanya, sukses ya Allah kok saya bisa mempertahankan mulai tahap kehidupan saya masih kecil, saya masih bujang, ketika sampai sekarang ujiannya lain lagi, tetapi alhamdulillah bisa itu. Yang didapat adalah ketakutan tadi. Itu proses, sama-sama orang Kedirinya kan. Nah, nanti transmisi Kediri ya, orang Bandar kok. Nah, jadi caranya seperti itu. Kalau satu bulan belum bisa berhasil, dua bulan gak bisa berhasil, terus saja, mesti nanti. Dan akan ada kelebihan, mesti dikasih oleh Allah. Apa kelebihannya? Kalau kita sudah diposisikan oleh Allah sebagai kekasihnya, min khaitsul yahtasib, akan dapatkan rezeki yang tak tersangka-sangka. Tahu-tahu Pak Deden datang, sama nulis ini loh, kalau ini sudah Innova satu baru. Ya kayak gitu itu. Tulis aja, mumpung ada yang minta. Benar, satu-satunya kayak gitu. Min khaitsul yahtasib itu, enggak suatu yang enggak mungkin. Karena itu pengalaman spiritualitas saya. Saya itu kalau punya masalah, tidak usah macam-macam, Pak. Hari raya yang lalu, puasa yang lalu, sudah kehabisan uang. Kehabisan uang sama sekali. Biasanya saya kan mesti ngarik ngasih anak yatim, maaf, tidak riak ya. Janda-janda, bukan janda kembang, janda-janda yang tidak punya sumber ekonomi, saya kumpulkan, Pak. Saya kumpulkan, saya kasih itu. Nah, sudah tanggal pertengahan bulan Ramadan, tidak punya apa-apa. Karena bangunan terus, saya masih harus membiayai 9 apa namanya tukang dengan itu anunya itu apa namanya ini pembantunya itu. Habis. Gimana ini ya? Ini tukang mau dihentikan juga kasihan. Enggak bisa tinggal 2 minggu. Suatu-suatu enggak sudah kehabisan uang, sementara biasa memberikan ustad-ustad, anak yatim enggak bisa. Malam saya tahajudan. Langganan saya itu ke masjid, saya matikan lampu, saya tutup pintu. Saya nangis pada Allah, ya Allah, kelihatan yang kau jadikan, kau ciptakan hari raya yang ini tidak sama dengan hari raya yang kemarin. Kalau kemarin saya bisa pada saat-saat seperti ini sudah saya undang anak-anak yatim, anak apa namanya itu, janda-janda yang tidak memiliki sumber ekonomi. Nah sekarang kelihatannya tidak ada, ya Allah, saya sudah tidak mendapatkan rezeki. Kalau memang engkau ridho, anak-anak yatim di sekitar saya, janda-janda yang ini tidak bisa mampu hari raya, itu ridho jenengan biarkan, monggo, tidak usah jenengan kasih rezeki saya. Apa sehari besok dikontak Pak Gubernur Jawa Timur untuk ngisi apa? Untuk ngisi itu apa namanya itu nuzul Quran. Sepulang dari situ dikasih uang banyak. Maka saya miskin itu pokoknya tidak punya uang itu tidak takut. Malam aja minta sudah. Apa ATM saya itu sudah saya masukkan sana dengan tahajud itu. Ya Allah tolong. Ya iya. Ya ATM itu saya masukkan itu langsung saja tahajudan malam. ATM kan malah di situ enggak apa namanya itu enggak antri. Karena di malam hari pada banyak orang tidur ya, masukkan aja situ. Sudah, bukan hanya 50.000. 700.000. Karena pengalaman yang kayak gitulah kemudian saya enggak ada ketakutan. Monggo. terserah mana yang baik itu aja. Tapi kalau orang belum menemukan kayak gitu, ya ragu-ragu. Benar saya dengan tahajud itu diabetes itu bisa sembuh. Benar saya dengan ini anak saya bisa sakit. Ragu-ragunya itu kembali ke tadi. Tapi kalau total tak sudah ya Allah, saya tidak pasrah. Nah, saya pasrah, tidak akan ada apapun siapapun yang bisa membantu saya. Insya Allah ada keajaiban. Keajaiban suatu yang enggak mungkin bisa menjadi mungkin. Kalau bapak dan saudara sebagai pengusaha kecil itu, pengusaha yang paling pengusaha adalah Allah. Adukan kalau punya kesulitan. Benar itu militansinya justru di sini. Kalau punya masalah sulit, aturkan kepada Allah. Matematika katakan, seberapapun banyaknya bilangan, jika dibagi yang tak terhingga, hasilnya adalah nol. Seberapapun masalah kita, jika kita serahkan pada yang maha tak terhingga, Allah, nol. Kalau nol sudah nikmat hidup. Itu. Saya kira lah sekarang didoai. Ridho Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali wa ashabihi wa sallim ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa sulthanik. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzil mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzilu man tasha biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana warhamhuma kama rabbayana shaghur. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa halalan wa thayyiban wa shifa'a min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna min ahlil khair masyaallah. Allahumma ja'alna min ahlil awliya masyaallah. Allahumma ja'alna min ahli husnil khatimah masyaallah. Allahumma ja'alna min ladunka sultanan nasira masyaallah. Allahumma rabbi shrah lana sadrina wa yassir lana amrina masyaallah. Yassir lana amrina masyaallah. Yassir lana amrina masyaallah. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa zakatina wa shadaqatina wa jami'a ibadatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, Tuhan pemilik segala apa yang ada, pemilik gelap malam yang gelap, siang yang terang. Allah yang senantiasa membuka pintu maghfirahnya. Ampuni ya Allah dosa kami. Ampuni ya Allah dosa kami. Ampuni ya Allah dosa kami. Kami takut ya Allah manakala ketika kami berjumpa denganmu sementara noda-noda dosa masih memenuhi pundak kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, apabila saudara-saudara kami yang datang di sini, jamaah masjid Darul Ihsan di Telkom ini, masih banyak yang terjebak dalam noda dosamu, ampuni ya Allah mereka. Ampuni ya Allah mereka. Apabila saudara-saudara kami yang datang di sini barangkali masih tersesat pada jalan yang kurang benar, yang enggak lurus, berikan mereka ya Allah jalan yang benar, yang lurus, berikan hidayah padanya. Ya Allah Tuhan kami, apabila saudara kami yang datang di sini ada sementara yang belum punya jodoh, berikan ya Allah jodoh yang soleh, solihah. Apabila sudah memiliki jodoh, sudah berkeluarga, sementara belum punya anak, berikan anak-anak yang soleh, solihah ya Allah. Apabila anaknya belum sesuai dengan harapan kami, ya Allah jadikan harapanmu, ya Allah jadikan anaknya itu anak-anak yang jadi harapanmu, yang soleh. Ya Allah Tuhan kami, apabila saudara-saudara kami yang datang di sini belum sempat untuk Baitullah, mengunjungi Baitullah yang suci dan mengunjungi pekuburan Rasulmu yang kau cintai, tolong ya Allah mudahkan jalannya untuk bisa haji. Ya Allah Tuhan kami, apabila yang datang di sini ada yang belum, yang sempit rezekinya, lapangkan ya Allah. Kalau yang sudah lapang sementara masih bakhil, berikan kemampuan untuk menjadi orang yang dermawan. Ya Allah Tuhan kami, ya Allah Tuhan kami, ampuni dosa kami sebagaimana Engkau mengampuni dosa hamba-Mu yang Kau terima tobatnya. Ya Allah, sayangi kami ya Allah sebagaimana Engkau menyayangi kekasih-Mu. Ya Allah, angkat derajat kami ya Allah sebagaimana Engkau mengangkat derajat hamba-hamba-Mu yang soleh, sebagai yang di mana yang dicapai oleh wali-Mu ya Allah. Berikan hidayah kepada kami, lindungi kami ya Allah dari kejahatan diri kami sendiri dan kejahatan orang yang melampaui batas dan kejahatan pemerintah yang zalim. Ya Allah Tuhan kami, ya Allah Tuhan kami, sehatkan kami, sembuhkan penyakit saudara kami. Apabila datang di sini ada saudara, suami, istri, anak, saudara-saudara yang sakit, ya Allah, ya Allah Tuhan kami, sehatkan kami sebagaimana hamba-Mu yang tidak pernah sakit. Ya Allah Tuhan kami, hapuskan dosa kami, baik dosa yang besar maupun dosa yang kecil, yang masih kami ingat maupun yang saya lupakan, yang dahulu maupun yang sekarang. Ya Allah Tuhan, ya Allah Tuhan kami, akhirnya kami mengakhiri ya Allah. Mudah-mudahan Engkau jadikan Ramadan ini Ramadan yang membawa berkah, yang membawa rahmat dan membawa ampunan ya Allah. Saya takut ya Allah kalau puasa kami, sholat kami tidak Engkau terima, antara keterbatasan kami ya Allah, kedzaliman kami ya Allah, ketidakberdayaan kami ya Allah, tanpa hidayah-Mu tidak berarti dalam hidup dan kehidupan ini ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, tolong, saya hanya minta tiga hal ya Allah. Jadikan kami ini kekasih-Mu, karena tidak ada sesuatu yang paling berharga hidup dan kehidupan ini kecuali Engkau menjadikan aku ini kekasih-Mu ya Allah. Silakan milik-Mu Kau ambil ya Allah, tetapi tolong iman dalam dadaku jangan Kau ambil. Betapa rasanya hidup dan kehidupan ini jika iman ini sudah hilang dari hatiku ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, takdirkan kami ketika kami menghadap-Mu sakaratul maut datang, jangan sampai ada sesuatu yang keluar dari lidahku ya Allah kecuali kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu ya Allah yang saya harapkan. Tolong ya Allah, jadikan kematianku kematian yang husnul khotimah. Jadikan ya Allah kematianku kematian yang husnul khotimah, mampu menutup lidahku dengan kalimat la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Akhirnya ya Allah, saya mohon agar teman saudara-saudara kami, pimpinan seluruhnya, karyawan-karyawati yang ada di Telkom dan tergabung dalam jamaah di Masjid Darul Ihsan ini, jadikan mereka ini kekasih-Mu ya Allah. Lapangkan rezekinya ya Allah dengan halal. Jadikan anak-anak mereka anak-anak yang soleh, suami istri yang soleh, solehah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya Allah, mampu menunaikan amanah sehingga mereka menjadi orang-orang baik, orang-orang yang bermanfaat bagi bangsa kami ini ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan jadikan mereka ahli ibadah ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Ridha al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya kan. Ada kurang lebihnya atau mungkin ada sesuatu yang tidak berkenan di hati Bapak dan Saudara, saya mohon dimaafkan. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.